itu yang kau katakan. Coba katakanlah sekali lagi. Belum saat ini lama ku menunggu, dan obatku sudah rindu di hatiku. Kalau aku mengagaknya lagi, kamu masih pura-pura tak mengerti. Kalau aku mengagaknya lagi, kamu masih pura-pura tak mengerti. Nyanyikan lagu-lagu malam ini agar rinduku terobati. Akan hidupku.